Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qanatin 'azzakumullah. Telah kita baca tadi beberapa riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah tentang zamul ikhtilaf, tercelanya ikhtilaf dan dampak negatif yang muncul dari ikhtilaf. Itu cukup sebagai argumentasi yang menunjukkan bahwasanya al-khilafu syarr, khilaf itu perkara kejelekan, terutama khilaf baina ahli sunnah, kalau ikhtilaf itu terjadi di kalangan ahli sunnah. Beliau mengatakan setelah itu, qala al-imam al-wadi'i rahimahullah, fa antum bihamdillah ya ahli sunnah, kalian alhamdulillah wahai ahli sunnah, lastum kal qarrawat, kalian itu tidak seperti Rafidhah. Yukafiru ba'duhum ba'dha, satu sama lain saling mengkafirkan. Wa hakadha ru'usul i'tizal, begitu pula kalian tidak seperti tokoh-tokoh Mu'tazilah. Yukafiru ba'duhum ba'dha, satu sama lain saling mengkafirkan. Kama fi kutubil milali wan nihal, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab yang membahas tentang millah-millah, agama-agama dan nihal, sekte-sekte. Amma ahlu sunnah alhamdulillah, adapun ahlu sunnah alhamdulillah, ghalib ikhtilafihim, keumuman atau umumnya ikhtilaf mereka, fi mafhumi hadis, tentang pemahaman sebuah hadis, fi ibadatin, tentang perkara-perkara ibadah, waradat anisyari'i mutanawwi'ah, yang warid, yang terdapat dalam syariat, ibadah yang mutanawwi'ah, yang beragam, ada yang ini, ada yang itu, ada yang ini, ada yang itu, yang semuanya perkara ibadah, mereka ikhtilafnya hanya terkait dengan mafhum hadis, pemahaman sebuah hadis dalam masalah itu. Au bi hadithin, atau ikhtilaf mereka ahlu sunnah itu umumnya pada hadith, tentang sebuah hadith. Ikhtilafat anwaruhum fi tashihihi wa tada'ifi, di mana pandangan-pandangan mereka ikhtilaf berbeda-beda dalam mensahihkannya atau mudha'ifkannya. Ila ghairi dhalik, dan yang lain-lainnya. Min asbabil ikhtilaf, dari sebab-sebab ikhtilaf, allati zakaraha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pada kalimat-kalimat ini barakallahu, kita ahlu sunnah diingatkan oleh Syekh, ya ahlu sunnah, kalian itu tidak sebagaimana ahlu bid'ah, satu sama lain saling mengkafirkan, Rafidhah, Mu'tazilah, dan itu memang merupakan ciri khasnya ahlu bid'ah. Takfiru ba'dihim ba'dhan, satu sama lain saling mengkafirkan. Begitu pula warahmatullahi wabarakatuh, di antara ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bid'ah, yubaddi'u ba'dhum ba'dhan, satu sama lain saling menfonis bid'ah. Atau bahasa lainnya, tabdi'ul mukhalif, menfonis mubtadi', menfonis bid'ah, siapa saja yang menyelisihinya. Dengan bahasa sekarang, tahzibul mukhalif, menfaris hizbi, menghizbikan orang-orang yang menyelisihinya. Kalian bukan kayak mereka. Kamu harus sunnah. Dan sepantasnya ketika ada ikhtilaf, kemudian terjadi permusuhan, terjadi pertikaian, satu sama lain saling serang, satu sama lain saling menfaris fasik, satu sama lain saling fans hizbi atau murtahid, atau bahkan satu sama lain saling mengkafirkan. Bukan itu ahlus sunnah. Yang pertama, beda ahlus sunnah, beda ahlul bid'ah. Beliau mengatakan juga di sini bahwasanya umumnya ikhtilafnya ahlus sunnah itu pada poin-poin tadi, ya ikhwan. Ada sebuah hadis yang menjelaskan ibadah yang beragam dalam syariat. Mereka ikhtilaf dalam makhum hadisnya. Tarakallahikum. Tamam, seperti terkait dengan bacaan iftitah, ragam bacaan iftitah, terkait dengan masalah ragam sholawat, bagaimana kehiyah sholawat Ibrahimiyah kepada Rasulullah SAW, yang kilahuma sholat, gitu lah. Yang dua-duanya benar, memang ada syariatnya, memang ada bimbingannya dalam syariat. Cuma mereka ikhtilaf, ada yang mengatakan ini yang tepat, ada yang mengatakan itu yang tepat, ada yang mengatakan ini yang afdal, ada yang mengatakan itu yang afdal. Dua-duanya boleh. Ikhtilaf tentang mafhum hadis. Atau umumnya ikhtilafnya ahlu sunnah terkait dengan tashih mutawaih. Mensahihkan sebuah hadis, mudhaifkan sebuah hadis, karena ijtihadiyah. Yang ini mensahihkan, yang ini mudhaifkan, mensahihkan. Bila hanya sebatas ini, itu khilaf mu'tabar. Khilaf yang tidak ada masalah di kalangan para ulama, sebagaimana keterangan tadi, ikhtilaf antara ahkam syar'iyah. Satu sama lain, saling menghormati, saling toleransi, kaji, pelajari mana yang rajih, mana yang sahih, kita mengamalkan. Toleransi dengan pendapat yang kedua. Labas. Tapi kalau sampai pada tingkat saling bermusuhan, saling berpecah belah, saling bertikai barang-barang karena masalah-masalah tadi, itu yang tercela. Jauhi itu semuanya. Jauhi asbab, sebab-sebab yang memunculkan perpecahan di kalangan kalian, walaupun hanya karena masalah ini. Contoh terkait dengan masalah tahrik al-usbu' at-tasyahud, menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Ya. Khilafun syahir bainal a'immah. Khilaf yang masyhur kalangan para ulama sunnah. Ada yang mengatakan ini ziyadah thiqah maqbulah, penambahan rawi thiqah yang terima, diamalkan, sehingga mereka mengatakan ini sunnah dengan cara menggerak-gerakkan jari telunjuk, menggerak-gerakkan begini ya. Kalau begini namanya naik turun. Raf'un wa khafdun, tahrik hakala. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan ini dhaif. Riwayat yang syadzah, yang ganjil, maka yang sunnah ialah dengan tanpa tahrik dim. Begini aja. Itu ijtihadiyah. Kenapa kok ijtihadiyah? Dikarenakan khilafnya para ulama tadi terkait dengan sahih atau tidak riwayatnya. Ada yang mengatakan sahih, diamalkan. Ada yang mengatakan dhaif, tidak diamalkan. Kaji. Antum sebagai ahlu sunnah, kaji, pelajari argumen masing-masing yang kamu yakini itu perkara yang kuat, amalkan. Kemudian toleransi dengan pendapat yang sebelah, sehingga yang diem begini ahlan usahla, yang digerakkan jari-jarinya ahlan usahla. Tapi ingat, jangan dengan hawa nafsu ya, tapi dengan ilmiah. Dengan ilmiah. Saya mantap ustaz dengan pendapat yang mengatakan tahrik ahlan usahla. Tahrik usahla. Sudah, gerakan. Tamam? Tapi jangan kemudian cuman mainkan. Hah? Tahrik. Nanti, enggak. Hah? Lihat, salat di mana ini? Oh, ini salatnya kok di kalangan orang-orang yang enggak tahrik ini. Diam. Mana ini? Oh, ini salatnya di kalangan orang-orang yang tahrik. Tahrik lagi. Itu tiba ul-hawa. Kalau kamu yakini yang betul itu tahrik, ya sudah, apakah dengan tahrik? Toleransi dengan yang lain. Atau dia mengatakan, saya mantap dengan pendapat yang mengatakan syad. Itu riwayat yang ganjil, syad yang betul, diem. Ya sudah, amalkan diem. Kemudian, hormati yang lain. Paham ya? Jangan sampai terjadi yang namanya permusuhan, kontok-kontokan. Atau ada dua klub tahrik, klub enggak tahrik. Itu yang dicela. Itu yang dikatakan sama syekh. Jauh itu semuanya. Paham ya? Maka dikatakan butuh kedewasaan, harus dewasa, lapang dada para orang hukum. Jangan jadi anak kecil. Nah, kalau sampai terjadi ikhtilaf panjang, ikhtilaf perpecahan, permusuhan, perseteruan, persengketaan, pertikaian, nakut, dan segala macam terkait dengan bab ini, imma li jahlin, terjadi mungkin kena goblok kabeh orang-orang. Apa menggunakan gaya Jawa Timuran supaya aku mengerti bagaimana ngerinya dan bagaimana parahnya hal tersebut. Itu dengan anta jahil wa anta jahil wa anta jahil. Abadiyun. Atau tindakan semena-mena tanpa hak. Atau ada setan di antara antum berdua ini sampai tingkat seperti itu. Ini kata sama Syekh sebelumnya. Jahil dari syaitan. Paham? Nah, dah boleh. Maka aku harus sunnah, harus membedakan diri dengan sahulah wa iwal jidah. Barakallahu. Allahu ta'ala antum ta'lamun ya ahli sunnah. Kalian wahai ahli sunnah tahu. Antum ta'lamun, kalian tahu wahai ahli sunnah. Anna a'da'akum yusammituna fikum. Bahwa musuh-musuh kalian, musuh-musuh dakwah ini, yusammituna fikum, mereka itu tasmid dengan kalian, menunggu-nunggu apa namanya kesalahan kalian, rusaknya kalian, mengharapkan kehancuran kalian. Barakallahu. Sebagaimana yang tadi saya bawakan pernyataan dari Syekh Abdul Rahman Al-Adani, hafizahullah taala wa rahmah, yang menyatakan bahwa dakwah salafiyah dakwatun mustahdhabah. Dakwah salafiyah dakwatun mustahdhabah, dakwah yang dibidik oleh semua pihak. Semua musuh-musuh dakwah itu menyoroti antum. Satu macam. Begitu ada ikhtilaf, wah, bersorak-sorai mereka. Ayo terus harus sunnah. Lanjut. Ikhtilaf lagi. Ya Allah, gelut. Ya Allah, tengkar. Ya Allah, ayo, senang mereka. Bisa itu nanti. Wa anna a'da al-Islam, dan kamu harus tahu ahli sunnah bahwa sesungguhnya a'da al-Islam, musuh-musuh Islam dari kalangan pengkufar, ma yahduna illa iyyakum, mereka tidaklah segan, tidak takut kecuali kepada kalian. Hei Allah, na'am ya Allah. Posisi antum di markis-markis kalian, di markis-markis antum belajar ilmu agama, mengkaji ilmu agama, barakallahu fikum, mengamalkan ilmu, menampilkan mawahirus sunnah, penampilan-penampilan sunnah, menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Terbiasa mereka sampai ketakutan. Buktinya apa? Takutnya bagaimana ya, Pak? Hah? Tuduhannya macam-macam. Dituduh sebagai terorisme, dituduh sebagai kaum radikalis, kaum radikal, pemahaman radikalisme, kaum fundamentalis, ini, itu, wah, terus begitu. Dari mereka itu ya, Pak. Itu tanda takutnya kalian. Kalian, takutnya mereka kepada kalian. Apa? Takutnya mereka kepada kalian. Semata-mata itu. Semata-mata itu. Karena, apalagi temannya si mobil ini, pada masanya beliau ketika itu, sangat dikenal yang namanya Markus Darul Hadis di tempatnya beliau. Itu heboh. Amerika heboh, semuanya heboh. Karena kalau itu berkait dengan Markusnya beliau. Begitu pula orang kisah di sunnah. Anda harus tahu itu. Fahum yahrusun ala tashtiti syamlikum bi ayyi wasilah. Maka mereka ini, musuh-musuh Islam ini, yahrusun, berambisi ala tashtiti syamlikum, untuk menceraikan persatuan kalian bi ayyi wasilah, dengan cara apapun. Ini harus dipahami oleh ahlu sunnah, terutama oleh du'atus sunnah, jai-jai ahlu sunnah. Kalian harus paham, dakwah antum ini sedang dididik oleh semua musuh-musuh dakwah, dididik oleh musuh-musuh Islam bahkan. Mereka semuanya berupaya keras untuk menghancurkan dakwah ini, membasmi, membanting, menyingkirkan dakwah ini. Maka antum yang solid, yang kuat gitu loh, yang kuat, yang bagus, penuh dengan ukhuwah, dengan persatuan, jangan malah berantem. jangan malah banyak ikhtilaf atau malah senang menampilkan ikhtilafat, ikhtilaf tengah-tengah dakwah. Sadar waktu itu ya kan, mengusul lagi mengintai antum meribu sendiri. Sadar ya, agar ya. Kalau antum menyadari ini semua, dan ini hanya orang-orang yang betul-betul mencintai dakwah ini dengan penuh ketulusan tanpa tendensi apapun, maka dia akan berusaha untuk menjaga dakwah ini kuat, kokoh, kuatnya semuanya. Barakallahu'alaikum. Menghadap ke depan untuk menghadapi musuh-musuh dakwah yang berupaya untuk mencemarkan nama baiknya, menghadapi musuh-musuh Islam yang berupaya untuk mensirnakan atau menghanguskan dakwah yang mulia. Barakallahu'alaikum. Tolonglah mereka-mereka yang senang ikhtilaf, yang minggir. Bahasanya gitu ya, Bu, ya minggir, jangan nyerempeti. Gimana bahasanya, Pak? Jangan nyerempeti, jangan merintangi. Jangan menghajar laju dakwah ini. Kalau ribut-ribut, ribut sendiri, jangan mengatasnamakan dakwah salafiyah. Fainakum. Karena ribut sendiri. Ini dakwah ini mau diperkuat, mau diperkokoh. Di depannya menghadapi sekian banyak tantangan-tantangan dakwah, musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Islam. Satu. Belum lagi menghadapi yang namanya masyarakat umum, masyarakat luas, yang jahil dengan agama Allah, yang butuh dakwah kalian. Nah gitu ya. Butuh dakwahnya antum. Terlalu banyak para rohukun tempat-tempat di Indonesia ini. Tempat-tempat di Indonesia ini yang belum tersentuh dakwah salafiyah. Belum tersentuh dakwah salafiyah. Di mana kiri mana? Hah? Kalaupun tersiar terdengar kata-kata dakwah salaf di tengah-tengah mereka sudah bertokoh sebelumnya dakwah Hizbiyah. Garapan itu bahasanya orang Jawa Timur. Garapan, yakni urus itu yang kamu selesaikan, itu yang kamu garap. Sebarkan dakwah di sana, kenalkan umat dengan dakwah salafiyah ini. Terlalu banyak program, terlalu banyak pekerjaan, itu yang kamu pikirkan. Jangan mikirin khilaf terus, ribut terus di kalangan internal salafiyin, internal sunnah. Barakallahu fiikum. Saya pernah diundang, ini pengalaman supaya antum tahu bahwasanya di Indonesia ini banyak teman tempat-tempat yang enggak tersentuh dakwah salafiyah. Kalaupun tersentuh itu enggak jelas salafiyah apa, sudah seperti itu di tengah-tengah mereka bercokol pemahaman-pemahaman salafiyah. Pernah saya diundang di Kalimantan Barat. Kali bentar, perbatasan Kalvar Kalteng. Barakallahu fiikum. Di sebuah tempat, jauhnya minta ampun ya Pak. Itu dari bandara Pangkalan Bun Kalteng. Harus turun situ. Harus nyebrang ke Kalimantan Barat. Masuk wilayah Ketapang, tapi di ujung Ketapang di sebuah kecamatan namanya Manis Mata. Barakallahu. Itu bandara Pangkalan ke sana itu 5 jam melewati hutan. Ya ada jalan kota, setelah itu kemudian hutan. Enggak bisa naik mobil keristanya, super. Hancur apa super. Terus saja antum lewat situ diketawain sama serobotan tadi. Apa super lewat sini hancur gitu. Harus naik mobil yang double garden, yang gede-gede rodanya itu ya, entah yang merek yang Toyota atau apa gitu. Lewat hutan, sepi jalannya, rusak, bulung-bulung itu sedengkul, luar biasa ya Pak. Lewat hutan malam hari lagi. Barakallahu. Kemudian melintasi kebun sawit. Sawit. Gelap. Sampai di sebuah tempat kecamatan Manis Mata. tapi kan tidak ada orang di situ. Ternyata subhanallah ada justru perusahaan besar punyanya orang, katanya sih punya orang Amerika gitu, perusahaan sawit yang punya perusahaan di situ. Tidak pernah kenal siapa haula sopo. Ya tahunya mereka pernah taklim dengan salah seorang yang sudah belajar di pondok saya, kepingin datangkan Ustaz yang manggil Ustaz ya gitu ya, dibawa ke sana. Baru tahu saya ketika itu saja. Cerita-cerita kenal-kenal ke Allah Salafiyah ya melalui media-media lah. Nah, begitu saya nyebutkan rupanya media sebelah. Ya, bayangkan media sebelah. Kawan namanya Pak Muharab. Media sebelah. Masya Allah, alhamdulillah khair. Dan nanti yang masya Allah antum ya, mereka kenal dengan medianya mereka, tapi yang datang saya. Dan mereka masih polos. Jangan dibayangkan sudah miritan enggak si kemakmur. Ya awal-awal lah. Itu pun dari sebelah. Karena enggak ngerti. Ternyata di situ itu jumlah mereka cuma berapa orang, 5 atau berapa orang saja. Ya. Di situ itu sudah bercokol yang namanya Hizbut Tahrir. Jamaah tabligh. Masya Allah. Jangan tanyakan masalah sufi ya. Gimana mana kampung-kampung itu ya kampungnya kaum sufi ya. Jangan tanya yang seperti itu. Masya Allah. Cuman sekian biji orang-orang yang ngerti dakwah salafiyah, terdengar surat dakwah salafiyah, terkagum dengannya, itu pun dari media internet, dari sebelah lagi para kelas itu menghadapi enggak cuma satu orang, itu sudah merupakan markas wilayah kecamatannya HTI, tokoh rokernya mereka ke situ. Siapa Evanya roker? Hari Mukti sudah ke situ, bayangkan ya, karkun-karkun ke situ. Kok karkun ya? Anda bilang, masya Allah. Jadi mereka tuh menghadapi serbuan-serbuan HTI sama jamaah tabligh. Terutama HTI. Rupanya saya didatangkan ke sana itu para pelaku itu dalam rangka untuk menghadapi syubhatnya HTI. Jamaah tabligh memang gak punya ilmu, gitu lah. Tak masuk perhitungan. Taklim biasa kalau mereka yang masuk tahun ini. Pertanyaannya, masya Allah, itu dikelilingi, kulit-kulit gitu. Masya Allah, itu Ivan sebelah saya. Kelihatan lah belum ada halusunan yang kalau jubah segala macam, walaupun jubah tapi ada yang muspil. Kalau begitu, maklum dari sebelah. Barakallah. Itu di depan itu tidak ada yang berjubah. Kayak potongan-potongan HDI. Sudah. Itu cerita yang jawab. Khusus tanya jawab. Betul. Pertanyaannya yang serbuan-serbuan dari mereka. Dengan bahasa yang berapi-api sampai ada yang banyak orang marah. Anak ketawa. Masya Allah, masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah bisa kita jawab. Kita paparkan semua yang ada itu, puas tuh Ivan ya. Nggak tahu ada rekamannya pada mereka itu. Saya melungu-melungu mereka ini. Yang kamu saya ceritakan. Syahidnya barakallahu fikum. Tidak terbayang di benak saya ketika itu ada di tempat yang seperti itu. Tapi sedikit. Sedikit. Dari sebelah lagi. Seperti itu. Menghadapi serbuan orang hati. Plus jamaah tabligh, plus sufiyah, plus abangan, masyarakat abangan. Nah, yang seperti ini yang harus anda garap. Nah, gitu ya. Ini merupakan lahan dakwah yang harus anda garap. Selamatkan mereka. Kan begitu. Itu saja belum tergarap dengan sebaik-baiknya, belum tergarap dengan sempurna. Lah ini ribut. Cakar-cakaran sendiri. Pertikai sendiri, pecah sendiri, ribut sendiri, ujung-ujungnya masalah pribadi. La haula wala quwwata illa billah. Al-Sunnah harus paham ya, Pak. Antum harus paham yang dikatakan sama Syekh di sini. Antum al-Sunnah harus tahu dakwah salafiyah, dakwah yang dibidik semua musuh-musuh dakwah. dakwah salafiyah, dakwah yang diharapkan kehancurannya oleh musuh-musuh Islam. Sadari ini. Barakallahu fiik. Beliau mengatakan sini. Qala rahimahullah innal wajiba ala ahli sunnah, sesungguhnya yang wajib yang harus diperhatikan oleh ahli sunnah, ayyakunu muhayyain, mereka itu adalah orang yang bersiap-siap, lihilli masyakil alami kulli, untuk menyelesaikan problematika dunia seluruhnya, alam seluruhnya. Bayangkan manusia. Ahlu sunnah itu mestinya siap untuk menyelesaikan semua problematika umat di seluruh dunia. Itu kata Syekh. Jadi bukan ngurusi problematika intern gitu loh. Tidak boleh ada intern-intern seperti itu. Semuanya harus bersiap-siap, bersatu, solid, kuat untuk menghadapi umat dan siap untuk menyelesaikan masalah-masalah umat. Ini lebih tinggi lagi harapannya Syekh. Allahul musta'an. Nah, kalau ribut terus, apa mungkin terus sudah seperti ini, Pak? Buru-buru mikir umat, mikir diri sendiri aja lah, Pak. Buru-buru menyelesaikan problematika umat, dai-nya sendiri banyak problem. Ini harus diperhatikan baik-baik ya, Pak. Baratlah. Beliau mengatakan fahum ahlu lidhalik, ahlu sunnah itu ahli untuk itu, mampu untuk menyelesaikan masalah umat. Wahamu bihi, dan yang paling berhak untuk itu. Fahum alladzina a'tahum Allah fahma kitabillah wa sunnata rasulillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala wujud sahih. Mereka lah ahlu sunnah, orang-orang yang Allah anugerahkan kepada mereka, Allah anugerahkan kepada mereka fahma kitabullah, pemahaman tentang kitabullah dan juga sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam ala wajhi sahih, dengan pemahaman yang benar. Hanya ahlu sunnah kata Nabi yang lain. Siap-siap untuk ini, barakallahu fikum. Tinggalkan semua ikhtilafat, tinggalkan semua perpecahan-perpecahan itu, tinggalkan semua permusuhan-permusuhan itu, tinggalkan semua persaingan-persaingan pribadi itu, tinggalkan niatan-niatan untuk mendapatkan kemasyhuran atau kedudukan atau jabatan atau apa misalnya, tinggalkan semua yang ada itu. Itu melemahkan dakwah salafiyah, itu melemahkan tinggalkan duatnya, tinggalkan semuanya. Bersatu di al-ukhuwah Islamiyah, ukhuwah salafiyah. Bersatu untuk meneruskan dakwah yang mulia ini. Bersatu untuk menghadapi musuh-musuh dakwah. Bersatu untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Bersatu untuk menyelesaikan problematika umat. Maju ke depan, jangan di tempat terus. Barakallahu fiikum. Tolong yang tidak siap mundur, gitu ya. Itu bahasanya Pak Sul begitu. Yang enggak siap minggir, gitu ya. Minggir. Biarkan kami yang berjalan. Paham ya? Barakallahu fiikum. Enggak siap minggir. Kalau kalian lebih suka dengan tijarah, tijarah, jangan nyentuh yang namanya dakwah. Kalau kalian kepingin dengan yang namanya riasah, riasah, PN, minggir, jangan nyentuh yang namanya dakwah. Biarkan dakwah salafiyah ditangani oleh rijaluha, oleh tokoh-tokohnya, punggawa-punggawanya yang siap untuk ini, siap untuk menjalankan dakwah salafiyah ke depan, menghadapi musuh-musuh dakwah, menghadapi musuh-musuh agama, memberikan bimbingan Islam yang sahih pada umat, menyelesaikan problematika umat. Yang lain minggir, kita mau maju. Ribut sendiri sana, jangan menggunakan nama dakwah. Hakikat ya, kamu gabung, tapi jangan ribut. Nah gitu ya, gabung, tapi yang ikhlas, yang tulus, yang jujur, yang tenang. Jangan nyerempeti, jangan menghalangi, jangan merintangi. Barakallahu fiikum. Mestinya begitu. Barakallahu fiikum. Dan harus begitu hati-hati. Ya, ahlu sunnah. Ya, yang sedang nyerempeti, minggir. ya, mikir. Barakallahu fikum. Nah, biarkan para orang-orang yang terus ikhlas insyaallah taala meneruskan perjuangan dakwah ini maju ke depan. Maunya begitu. Tapi nyatanya ya susah ya, Pak. Nyatanya banyak memang ikhtilafat-ikhtilafat yang ada, barakallahu fikum. Ya, kalau tidak, ya antum-antum yang membaca dan mendengarkan nasihatnya Asyik Mobil bin Haji, ya. Ya, kalau tidak semuanya yang mendengarkan yang akan, gitu ya. Kalau tidak semua yang sebagainya, ketika antum membaca buku seperti ini, maka antum yang harus bersiap-siap untuk mempersiapkan diri antum masing-masing, tamam perjuangan dakwah saya yang mulia ini ke depan. Antum tidak usah pusing-pusing memikirkan yang ribut-ribut. Yang ribut, biarkan ribut. Antum cari yang gak ribut-ribut. Barakallahu fikum. Teruskan perjuangan dakwah saya. Barakallahu fikum. Kalimat seperti gini-gini ini perlu dibaca oleh para da'i. Perlu untuk didengung-dengungkan terus telinganya para da'i. Biar sadar. Nah gitu ya. Dia gak mau sadar, ya minggir. Oh, gitu loh. Minggir, minggir. Jangan dilepeti di depan. Allahu musta'an. Ada? Masya Allah. Terus gimana ini? Adzan salat atau kok begitu? Masya Allah. Anak pikir tadi selesai baru kemudian pada isyaknya solusi ikhtilaf yang ada gitu. Ternyata kok berarti aku tadi ngomongnya. Nah, orang yang cerdas akan bisa menilai. Wah, jangan-jangan ekspresi sang ustaz ini. Iya, itu namanya ekspresi kejengkelan, gitu ya. Ekspresi kejengkelan menghadapi dan memandang fenomena tipikal-tipikal orang yang suka ribut. Gitu ya. Boyo sadar, gitu loh. Barakallahu fikum. Tadi enggak sadar. Barakallahu fikum. Masyaallah. Nah, itu kalau dulu di zamannya Pak D kita dulu, wah, udah minggir semua tuh ya. Barakallahu fikum. Hah? Minggir. Minggir mantap, kalau kita enggak mantap mengatakan minggir ya, Pak. Coba tuh. Minggir. Itu minggir semua. Terus jalan. Gitu ya. Ini juga minggir masalahnya ya, Pak. Minggir juga Ustaz. Kita yang memijikan beliau. Antum juga enggak patut minggir Ustaz. Allahumma musta'an. Baik. Kita sekarang dulu kita salat Isya insyaallah baru kemudian langsung kita teruskan Pak dan Isya bi idznillah ta'ala wa tawfiq. Wa bi rahmatullahi wa bihamdih. Syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.